Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizullah Ta'ala. Poin selanjutnya adalah Taswijul Abna'i, tentang menikahkan anak. Wa minal ma'rufi, maka di antara kebaikan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya adalah segera menikahkannya. Idza ra'ahum, jika dia lihat anak-anaknya sudah siap untuk yatahambaluna, siap untuk memikul pernikahan dan beban pernikahan. Karena dengan menikahkan, ketika orang tua menikahkan lahum anaknya, maka ini i'fafun, menjaga kehormatan si anak dan membentenginya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan nikahkanlah al-ayyama, orang-orang yang sendiri, baik bujang ataupun duda ataupun janda di antara kalian. Maka orang-orang yang menjanda, demikian juga orang-orang yang menduda, diperintahkan untuk dinikahkan dan dicarikan pasangannya, biar tidak tetap menduda dan menjanda. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan budak laki-laki atau budak perempuan kalian yang saleh, nikahkanlah mereka. Al-ayam artinya man la zaujalahu, orang yang tidak punya pasangan, baik laki-laki ataupun perempuan, baik belum menikah ataupun pernah menikah. Dan Nabi SAW bersabda, ya ma'asyar syabab, wahai kelompok anak-anak muda, siapa di antara kalian yang memiliki alba'ah, yaitu kemampuan untuk menanggung biaya pernikahan, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Maka sebagaimana telah diketahui dan bisa disaksikan, bahasanya tergodanya laki-laki karena perempuan satu hal yang besar. Demikian juga tergodanya perempuan dengan laki-laki. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, dibuat nampak indah bagi manusia kesukaan terhadap syahwat perempuan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma marfu'an, Nabi mengatakan, mataraktu ba'di, tidaklah kutinggalkan setelahku fitnatan, satu godaan yang lebih bahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Maka anak idza balagha, jika telah balir, wa taharakat fihi syahwatu, dan syahwat telah bergerak pada dirinya, wa kulluhu, dan seluruh dirinya adalah kuat, energik dan energik, yattajihu ila imdahi, maka dia akan bermaksud menuju imdah hadhi syahwat, menyalurkan syahwatnya. Maka telah menjadi realita bahasanya jika orang itu telah balig, telah jadi remaja, atau bahkan ya telah sampai di usia remaja, maka ya, ada keinginan untuk menyalurkan syahwat biologis. Imma boleh jadi bentuknya adalah dengan mu'akasatul fatayat. Fatayat tentu gadis. Mu'akasa artinya menggoda. Menggoda dengan terang-terangan. Jadi dengan bentuk ketika seorang dia dalam kondisi di tempat-tempat tertentu bisa campur baur dengan laki-laki dan perempuan, maka mu'akasatul fatayat artinya menggoda, boleh jadi bentuknya guyon atau siul-siul kalau di tempat kita, di pinggir jalan dan sebagainya. Itu mu'akasat. Kalau definisinya dalam bahasa Arab, mu'akasah itu artinya adalah da'abaha, ya, menggoda atau mengguyoni perempuan fijuratin secara berani, tidak lagi malu-malu. Maka menggoda lawan jenis tanpa malu-malu itu mu'akasa. Wa tasakku', tasakku' artinya bingung, pergi ke sana dan kemari, fiturqat di berbagai jalan, li mulahaqati hadihi, untuk mengikuti perempuan yang ini dan untuk memandangi perempuan yang itu. Dan boleh jadi sebagian pemuda menyalurkan syahwat biologisnya dengan istimna, dengan onani yang jelek. Satu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak muda, al-adun yang melampaui batas. Dan satu hal yang dilakukan oleh anak-anak muda yang fasik. Dan lebih jelek lagi adalah al-wuku', terjumus dalam perbuatan kecil yang haram, yaitu zina. Ya, wa qalilun, dan sangatlah sedikit anak-anak muda yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ta'afuf, berupaya untuk menjaga diri, sebagaimana firman Allah taala, wal yasta'fif, maka hendaklah berupaya untuk menjaga diri, alladzina la yajiduna nikaha, orang-orang yang tidak mendapatkan biaya pernikahan. Ya. Siapa yang punya problem ekonomi sehingga tidak bisa segera menikah, maka adalah dia berupaya untuk menjaga kehormatannya, hatta yurniyahumullah min fadlihi, sampai Allah memberikan karunia kepada mereka, mencukupi mereka dari karunianya. Dan sedikit dari anak-anak muda yang melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rajin-rajin puasa ketika belum mampu menikah. Wahai anak-anak muda, siapa yang mampu di antara kalian menanggung biaya pernikahan, hendaklah segera menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah rajin berpuasa, karena itu puasa baginya adalah wijaun seperti kebiri. Wakadzalika, demikian juga anak-anak dan al-fatayat, para gadis, jika telah haid dan telah menjalar pada dirinya syahwat biologis, atau bahkan syahwat biologis itu telah bermain pada dirinya, maka sangat sedikit dari gadis-gadis yang bertakwa kepada Allah dan menjaga diri. Bahkan banyak dari mereka melakukan apa yang dilakukan oleh gadis-gadis yang tidak baik. Boleh jadi mu'akasat, yaitu menggoda lawan jenisnya, menggoda laki-laki, wal-murozalat, dan cinta-cintaan, wal-liqa' bil-fatayat, atau bil-fityan, dan jumpa dengan lelaki, wal-abas bi-angfusihina, dan mempermainkan dirinya sendiri. Maka selayaknya bagi seorang ayah yang mampu dan mampu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan untuknya, itu kelapangan rezeki, untuk segera menikahkan anak-anaknya, anak yang laki-laki ataupun perempuan. Ya, dinikahkan sesuai dengan kemampuan orang tua. Wabi musa'adatim, dan membantu anak semaksimal mungkin dengan memilihkan pasangan yang soleh atau salihah. Dan membantu anak semaksimal mungkin apa yang dibutuhkan, berupa modal finansial alias harta, wa asasan, karena perlu kemudian tinggal di rumah sendiri, tidak bareng dengan orang tua, maka perlu asas, perlu perabot. Maka hendaknya orang tua yang punya kemampuan membantu. Wa ilam yakun hadal akhir, meskipun poin yang terakhir yaitu membantu perabotan dan harta bukanlah wajib bagi orang tua, akan tapi itu satu hal yang dianjurkan, wa murghabun fihi, dan satu hal yang disarankan, karena ini adalah bagian dari bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam baik kebaikan dan takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga jenis orang wajib atas Allah membantu mereka. Yang pertama, orang yang menikah dan niat pokoknya adalah al-afaf, menjaga kehormatan dari zina. dan budak mukatab yang ingin membayar kewajibannya. Budak mukatab adalah budak yang tuannya mengatakan padanya, jika kamu bisa bayar sekian, kamu merdeka. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Nabi SAW telah menikahkan Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn Al-Harith dan Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan Nabi perintahkan agar diberikanlah mahar untuk pernikahan keduanya diambilkan dari khumus, diambilkan dari seperlima yang menjadi hak Allah Rasul dan kerabat Rasul. Catatan kaki, Nawawi mengatakan dimungkinkan yang dimaksud dengan seperlima ini adalah bagian kerabat Nabi dari seperlima harta rampasan perang, karena keduanya itu Abdul Muttalib ibn Rabi'ah dan Al-Fadl itu min dawil kurba, termasuk kerabat Nabi. Nah, dimungkinkan juga yang dimaksud dengan seperlima ini adalah jatah Nabi dari seperlima, karena harta rampasan perang itu seperlima disingkirkan, 4/5 dibagi di antara orang-orang yang berjihad, dan seperlima itu nanti dibagi 5, Allah Rasulnya dan kerabat Nabi, kemudian orang-orang miskin. Ya, diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn Al-Harith. Satu ketika berkumpullah Rabi'ah ibn Al-Harith dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Lantas keduanya mengatakan, wallahi lau ba'athna hadaini ghulamain, demi Allah seandainya kita kirim 2 anak muda ini. 2 itu, kata Abdul Muttalib ibn Rabi'ah, dikatakan ditujukan kepadaku dan Fadl ibn Abbas. Kita kirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallimahu, maka lantas sampaikanlah oleh kalian berdua kepada Nabi supaya Nabi memerintahkan keduanya untuk ngurusi zakat. Fa'adayama yu'adi annas, maka mereka kemudian keduanya akan menyerahkan apa yang dibayarkan oleh manusia. Wa asaba mimma yusibu annas, dan keduanya bisa mendapatkan bagian dari apa yang didapatkan oleh banyak orang, yaitu dapat jatahnya amil. Pada saat keduanya dalam kondisi demikian, datanglah Ali bin Abi Thalib. Lantas Ali berdiri di hadapan keduanya, lantas keduanya menyampaikan kepada Ali. Lantas Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan lakukan. Fawallahi ma huwa bifa'ilin. Maka demi Allah tidaklah Nabi akan melakukannya. Fantahahu Rabi'ah. Catatan kaki, fantahahu Rabi'ah artinya aradalahu wa qasadahu. Nabi bermaksud, Rabi'ah ibn Haris bermaksud mendekati Ali. Lantas Rabi'ah mengatakan, wallahi demi Allah, engkau tidak melakukan hal ini kecuali karena hasadmu kepada kami. Catatan kaki, ila nafasatan minka alaina, artinya hasadan minka lana. Fawallahi, maka demi Allah, sungguh engkau telah mendapatkan status sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama nafasnahu alaik, maka sungguh kami tidak akan hasad kepadamu. Manafasnahu alaik, catatan 4, yaitu kami tidak akan hasad karena hal itu. Lantas Ali pun mengatakan, karena usulnya tidak diterima, ya sudah, kirim keduanya kepada Nabi. Maka berangkatlah keduanya menemui Nabi. Fato ja'a aliyun, sedangkan Ali nyantai berbaring. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat zuhur, sabaknahu, kami mendahului Nabi ke tempat, ke rumahnya. Faqumna indaha, maka kami kemudian tinggal di rumah Nabi sampai datanglah Nabi. Fa'akhadha bi'adhanina, maka Nabi memegangi dua telinga kami sambil mengatakan, keluarkan apa yang kalian bicarakan. Akhija ma tusarironi. Di catatan kami dikatakan demikian yang terdapat dalam mayoritas al-usul, naskah di negeri kami. Wa walladzi dzakara al-Harawi, telah yang disebutkan oleh al-Harawi dan al-Maziri dan yang lainnya, min ahli dhab'i, dari pakar-pakar hadis yang memiliki kemampuan untuk memberikan harokat dan bacaan. Tusarironi itu maknanya adalah apa yang kalian kumpulkan dalam dada kalian berdua, minal kalam berupa perkataan. Segala sesuatu yang Anda kumpulkan disebut soror tahu. Dan di sebagian naskah dikatakan tusarironi pakai sin, dari kata-kata siri, yaitu apa yang mau kalian katakan kepadaku, siron berupa rahasia. Thumma dakhala, kemudian Nabi masuk dan kami pun masuk menemui Nabi. Dan Nabi ketika itu di rumah Zainab binti Jahsyin. Qal, kata Abdul Muttalib ibn Rabi'ah, fatawakalna al-kalama, maka kami saling memasrahkan perkataan kepada yang lain. Catatan kaki, atawakulu artinya pasrah masing-masing, memasrahkan urusannya kepada kawannya. Ya, ini artinya anasnya kami, masing-masing dari kami ingin agar kawannya lah yang memulai perkataan, bukan dia. Maka kawannya yang fatawakalna al-kalama, maka pasrah agar yang lain yang menyampaikan. Lantas salah satu kami angkat bicara dengan mengatakan, wa Rasulullah, engkau adalah orang yang paling baik, orang yang paling semangat untuk menyambung kekerabatan. Waqad balagna nikaha, sungguh kami telah sampai pada usia nikah. Waqad balagna nikaha, di catatan kaki ai, kami telah hulma, telah mengalami balir. Nikah di sini maksudnya adalah usia nikah, sama persis dengan firman Allah Ta'ala, hatta idza balagun nikah. Maka kami telah sampai pada usia nikah, yaitu dewasa. Kami datang supaya engkau perintahkan kami untuk mengurusi sebagian zakat, sehingga akan kami serahkan kepada Anda. Kami yaitu anas, sama persis sebagaimana yang dipasarkan oleh orang-orang, dan kami mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan. Fasa kata tawilan, maka Nabi lama terdiam, hatta ardna anukalimahu, sampai-sampai kami ingin untuk ngomong lagi kepada Nabi. Maka Zainab ja'alat, mulailah Zainab itu tulmi alaina. Tulmi, kita lihat catatan kaki, taknya di doma, lamnya di sukun, mimnya di kasroh, tulmi. Boleh juga taknya di fathah dan mimnya di fathah, talma. Kalimatnya al-ma'a wa mala'a, artinya asara bi thawbihi au yadi, berisarat dengan kain atau tangan. Maka Zainab binti Jahsyin berisarat kepada kami dari balik hijab, makna isyaratnya jangan ngomong sama Nabi. Thumakal, kemudian Nabi mengatakan, sunnah sedekah tidaklah patut bagi keluarganya Muhammad, karena dia adalah kotoran manusia. Maka zakat itu kotoran manusia, kotoran banyak orang, karena zakat disebut demikian karena zakat ini akan mengotori harta seseorang yang belum bayar zakat. Udu'uli mahmiyah, panggilkan kepadaku seorang namanya Mahmiyah. Mahmiyah ini karena alal khumusi, yang ngurusi seperlima. harta rampasan perang. Demikian juga Naufal ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Lantas datanglah keduanya. Nabi berkata kepada Mahmiyah, angki hadal ghulama ibnataka, nikahkanlah pemuda ini dengan putrimu. Ya angki hadal ghulama ibnataka fa'angkahani, maka beliau pun menikahkan aku. Waqali Mahmiyah, dan Nabi mengatakan kepada Mahmiyah, berilah mahar untuk keduanya minal khumusi dari seperlima harta rampasan perang dengan kadar sekian dan sekian. Ya angki hadal ghulama ibnaka, li itu maksud makannya adalah hadal ghulama. Yang dimaksud dengan hadal ghulama adalah li yang ditujukan kepadaku. Oh, tentang kotoran manusia di catatan kaki ada penjelasannya. Yang dimaksud kotoran manusia artinya zakat itu membersihkan harta dan jiwa mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ambillah dari harta mereka sedekah yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Faiya, maka zakat itu seperti mesin cuci penghilang kotoran. Artinya jika tidak dibayarkan zakatnya, maka zakat itu akan mengotori harta. Asdik anhuma, ada catatan kaki tiga, ay adi, bayarkan untuk masing-masing dari keduanya, sodak mahar istri masing-masing dari keduanya. Astaka, idza sumiyat laha sadaqah, jika disebutkan untuknya sadaqan mahar. Wa idza ataitaha sadaqaha, dan jika Anda telah berikan pada istri maharnya, maka Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada perempuan mahar mereka. Tadi telah kita baca kata Nawawi, dimungkinkan yang dimaksudkan adalah bagian dari kerabat dari seperlima harta rampasan perang. Karena keduanya bagian dari kerabat Nabi, dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seperlima tersebut. Zuhri mengatakan, walam yusamihi, dan Nabi tidak menyebutkan besaran mahar kepadaku. Catatkan kaki empat. Perkataan Zuhri maksudnya, Abdullah bin Naufal tidak menjelaskan kepadaku kadar as-sodak mahar yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keduanya. Maka lihat, maka sebagaimana disampaikan di depan, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kerabatnya. Dan membantu biaya pernikahan kerabatnya. Kemudian waqad jaza Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan untuk putrinya Fatimah radhiyallahu anha bimastata'a yauma idzin, dengan harta yang mampu Nabi berikan saat itu. Dalam Sunan Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Ali, qal Ali mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan Fatimah fi khamilin, khamil di catatan kaki, kullu thawbin lahu ahdabun, setiap kain yang memiliki ahdabun, memiliki ujung yang tidak dijahit. Ke ujung kain ada yang tidak di apa? Di bros ya. Di apa namanya? Diobras, ya. Maka kemudian benangnya masih kelihatan, keliwir-keliwir kata orang Jawa. Nah, benang yang belum diobras, yang masih keliwir-keliwir itu namanya ahdabun. Maka Nabi menyiapkan untuk Fatimah, rumah tangga Fatimah, perabot, perabot yang ada ukuran di zaman itu. Satu perabotnya, atau perlengkapan rumahnya, kain. Kainnya pun sederhana, tidak beroperas. Kemudian yang kedua, kirbah. Wadah air terbuat dari kulit untuk perabot rumahnya Fatimah. Yang ketiga, bantal yang isinya rumput idkhir. Itu bekal, dalam tanda kutip, bekal yang Nabi berikan untuk rumah tangga baru yang akan dibangun oleh Fatimah radhiallahu anha. Wakama aslafna, dan sebagaimana telah kami sampaikan, sepatutnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya jika telah baligh. Wakunna, dan mereka telah mampu untuk memikul kesusahan pernikahan. Maka sikap semacam inilah yang lebih manfaat bagi para gadis untuk agamanya, demikian juga dunianya. Manfaat secara agama, maka untuk membelokkan godaan darinya dan menjaga kehormatan keduanya dan membentengi kemaluannya. Sedangkan lebih maslahat dalam dunia, maka ketika seorang wanita itu dalam usia yang belia, maka dia akhsab, maka dia lebih subur. Wal injab aliha aisar, melahirkan baginya satu hal yang lebih mudah dan lebih safety, tidak berbahaya. Nah, nanti kalau hamil sudah di atas 40 tahun misalnya, ya, menurut ilmu kesehatan itu sudah bahaya. Wa ashal, dan itu yang lebih mudah. Wa rughbatu rijal fiha akthar, dan minat laki-laki dengan gadis yang belia itu lebih banyak daripada gadis tua. Wa hadza kullu, dan ini semua porsinya atau tempatnya jika perempuan tersebut tata hamal, sudah siap untuk menikah dan mampu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun, namun tidak satu rumah meskipun sudah akad nikah. Wabah Nabi dan bina dengan Aisyah, yaitu satu rumah yang nanti berkonsekuensi dikumpuli itu setelah ibunda Aisyah berumur 9 tahun. Dan Nabi SAW wafat dalam keadaan ibunda Aisyah itu umurnya 18 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku berumur 6 tahun, namun belum kumpul karena tidak satu rumah. Cuma akan nikah namun tidak satu rumah. Faqadimna al-Madinata, maka kami tiba di kota Madinah. Fanazalnya, kami singgah di perkampungan Bani Al-Haris ibn Khazraj. Fawaqa'tu, maka aku demam. Karena kota Madinah pada awalnya itu endemik demam. Sampai Nabi berdoa, minta kepada Allah agar demam kota Madinah dipindah keluar kota. Maka pindahlah penyakit demam. Fawaqa'tu, maka aku demam, sampai rontoklah rambut kepalaku. Tamazzaqa sya'ri, rontoklah rambut kepalaku, fauqi, yang ada di atasku. Jumaimatan, lewati dulu. Fa'atatni ummi, maka datanglah kepadaku ibuku, yaitu Ummu Ruman. Dan sungguh aku lafi arjuhah. Wa ma'i sawahib, dan bersamaku sejumlah kawan-kawanku. Sawahib li, kawan-kawanku. Maka ibuku meneriakiku, lantas aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan pada diriku. Fa'akhodat biyadi, maka ibuku memegang tanganku sampai awqafatni, mendirikan aku, membuat aku, memberhentikan aku di dekat pintu rumah. Wa ini, dan sungguh aku la'an haju hatta sakana ba'du nafasi, ya, mungkin terengah-engah sampai tenanglah sebagian napasku. Summa akhodat syai'anul ma', kemudian ibuku mengambil sedikit air lalu digunakan untuk mengusapkan wajahku dan kepalaku. Kemudian memasukkan aku ke dalam adar, ke dalam rumah. Fa'idha ternyata niswatu minal ansar, ada sejumlah wanita-wanita ansar ada di dalam rumah tersebut. Fakulna maka mereka menyambutku dengan mengatakan alal khairil wal barakah wa ala khairin ta'irin. Semoga berada dalam kebaikan dan keberkahan, semoga dalam kebaikan. Lantas ibuku menyerahkanku kepada rombongan ibu-ibu tersebut. Fa'aslahna min sya'ni, maka ibu-ibu tadi kemudian mendandaniku. Falam yar'ani illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah memperhatikanku atau menungguku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duhan di waktu duha. Fa aslamatni ilaihi, lantas ibuku menyerahkanku, mempertemukan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ketika itu adalah gadis berusia 9 tahun. Ya, boleh jadi orang bertanya, 9 tahun kok sudah sudah satu rumah yang berkonsekuensi dikumpuli dan dikumpuli. Maka ada catatan kaki dua, dan para ulama menyebutkan bahasanya Ibunda Aisyah itu syabat syababan hasanan, telah tumbuh besar dengan pertumbuhan yang bagus. Meskipun 9 tahun namun sudah, kata orang Jawa, bongsor. Meskipun 9 tahun namun sudah sudah gede. Itu yang dimaksud syabat syababan hasana, umur 9 tahun namun sudah normalnya, ukurannya seperti atau fisiknya seperti gadis yang mungkin 20 tahun. Ya, tadi ada beberapa kosakata. Jamim, jamim, bentuk tazirinnya jumaim, itu maknanya adalah al-kathir al-mujtama' min kulli syai', yang banyak, yang terkumpul. Maka rambut yang banyak, yang terkumpul, yang ada di kepalaku. Wa'aka bisa artinya asobahu alamun min syiddati ta'ab, rasa sakit karena sangat capek. Nahja anhaj itu tawatur nafas min sidatil harokah, terengah-engah. Nafas yang berturut-turut min sidatil harokah karena banyaknya gerak, terengah-engah. Wa inilah anhaj, sungguh aku terengah-engah sampai kemudian setelah tenang sebagian nafasku, maka ibuku mengambil air kemudian disiapkan pada wajah dan kepalaku. Ya, tadi fa'atatni ummi, ibuku mendatangiku, yaitu Ummu Ruman, sedangkan aku sedang main ayunan, lafi arjuhah. Ya, arjuhah, kemain, kosa kata arjuhah kita dapatkan di mulakhas al-fiqhi, yaitu ayunan. Ayunan dari benak, dari tali. Ya, maka pas hari di mana ibunda Aisyah dipertemukan dengan Nabi, itu ibunda Aisyah tidak dikasih tahu terlebih dahulu, ya, masih asik mainan sama teman-temannya, main ayunan. Wa inilah fi arjuhah wa ma'i swahibu li. Tiba-tiba ibuku teriak manggil, hanya dibawa, ternyata mau didandani. Setelah didandani itu pagi-pagian di waktu duha, diserahkan, dipertemukan dengan Nabi di waktu duha. Berarti ini pagi-pagi. Tidak ada pembicaraan terlebih dahulu, tiba-tiba ya dipanggil kemudian didandani, ternyata mau dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa 'alal abi, kewajiban seorang ayah untuk memilikan unta anak gadisnya laki-laki yang sekufu dengannya, sekufu dalam masalah agama dan dunia. Dan boleh bagi ayah untuk menawarkan anak perempuannya kepada orang yang soleh supaya dinikahi, jika dengan syarat laki-laki tersebut sekufu dengan anaknya. Dalil atas hal ini sejumlah dalil. Di antaranya dalilnya adalah orang tua yang soleh yang berkata kepada Musa. Orang tua yang soleh dari kota Madian mengatakan, sungguh aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari dua putriku ini dengan mahar antakjurani, engkau kerja kepadaku selama 8 tahun. Ini tentu mahar yang mahal, kerja 8 tahun untuk mahar pernikahan, ya. Tentu biayanya, ini berarti nilai maharnya adalah puluhan juta. Diatkan dalil yang lain diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Umar bin Khattab, tatkala ta'ayyamat menjanda Hafsah binti Umar, karena ditinggal mati oleh suaminya yang namanya Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi. Dan Khunais ini adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khunais ini wafat di Madinah. Maka tatkala Hafsah menjanda, kata Umar, aku mendatangi Uthman ibn Affan, kutawarkan kepadanya Hafsah. Faqal, Uthman mengatakan, sa'angdur fi amri, saya pikir-pikir dulu. Ini terjemah bebasnya demikian. Sa'angdur fi amri, saya pertimbangkan, saya pikirkan dulu. Maka lewatlah beberapa hari, kemudian berjumpa lagi. Kemudian Uthman mengatakan, qad badali alla atazawwaja yaumi hada. Ya, nampak bagiku, menurut hemat saya belum mau menikah hari-hari ini. Umar kemudian mengatakan, saya berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian ku katakan, jika engkau mau, ku nikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Abu Bakar cuma diam, walam yurji ilayya syai'an, dan tidak menjawab dan merespon syai'an apapun kepadaku. Wakuntu aujada, dan aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Uthman. Ya, kalau Uthman belak-belakan, dipikir-pikir, kemudian ketemu lagi, enggak jadi. Nah, kalau ini ditawari, kemudian no respon. Nah, fa labisat layali, maka berlalulah beberapa hari, kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Lalu aku menikahkan Hafsah dengan Nabi. Lantas Abu Bakar berkata kepadaku setelah itu, boleh jadi wajata alaiya. Wajata ala itu artinya marah. La'allaka wajadta 'alayya, boleh jadi engkau marah kepadaku ketika engkau tawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak merespon sedikit pun kepadamu. Maka Umar mengatakan, "Na'am, iya, aku memang marah, jengkel. Kasih tawaran enggak ada no respon." Kala Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya tidaklah menghalangiku untuk an arji'a ilaika, untuk merespon, memberikan respon kepadamu dawalan tawaranmu kepadaku, illa kecuali karena aku mengetahui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha, nyebut-nyebut Hafsah. Maka aku tidak mau menyebarluaskan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak jadi melamar Hafsah, qabiltuha, aku akan terima tawaranmu." Maka di sini kita jumpai sejumlah pelajaran, di antaranya yang dalam konteks hal ini bolehnya menawarkan anak gadis, boleh jadi anak perempuan, boleh jadi masih gadis ataupun janda, kepada orang lain yang dianggap sekufu. Kemudian pelajaran yang lain bahasanya usia yang kemudian selisih usia yang agak jauh atau cukup jauh itu tidak masalah. Yang penting ada cinta, ya. Karena selisih antara Nabi dengan Abu Bakar itu 3 tahun. Selisih usia antara Abu Bakar dengan Umar lebih jauh lagi. Umar tentu lebih muda. Umar jauh lebih muda daripada Abu Bakar. Nah, anaknya Umar tentu lebih muda lagi, kan. Namun ditawarkan kepada Abu Bakar, maka tentu ada selisih umur yang cukup jauh. Dan ini satu hal yang tidak masalah. Dan tidaklah masalah, tidak dipermasalahkan oleh Hafsah, tidak dipermasalahkan oleh Umar, dan tidak dimasalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di sini kita jumpai pelajaran, tentu Abu Bakar dan Umar itu berkawan, bersahabat. Dengan persahabatan yang cukup dekat, namun itu tidak menghalangi untuk terjadinya jengkel. Maka yang namanya persahabatan yang baik itu bukan berarti tidak pernah jengkelan. Boleh jadi keduanya adalah sahabat yang baik, sahabat yang dekat, namun kadang si A pernah jengkel sama si B atau sebaliknya, sebagaimana jengkelnya Umar dengan Abu Bakar. Kemudian kita jumpai di sini bahasanya rencana melamar itu statusnya adalah rahasia. Maka oleh karena itu respon Abu Bakar cuma diam saja. Kenapa? Kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Nabi ngomongkan tentang Hafsah, yaitu ngomongkan pingin melamar Hafsah. Nah, maka rencana dan keinginan untuk melamar itu rahasia. Itu satu statusnya adalah rahasia seseorang. Oleh karena itu Abu Bakar tidak mau cerita. Abu Bakar tidak mau jawab, kayaknya Nabi berencana untuk melamar anakmu kok. Nah, gak mau demikian. Karena dan Abu Bakar menganggap bahasanya ucapan dan kalimat semacam ini artinya membocorkan rahasia Nabi. Dan beliau tidak mau membocorkan rahasia Nabi. Nah, kemudian diriatkan oleh Al-Bukhari aidan juga dari Ummu Habibah. Muhabibah mengatakan, "Wahai Rasulullah, nikailah saudariku yang juga anak gadisnya, anak perempuannya Abu Sufyan." Maka ini menawarkan kepada suaminya untuk nikah lagi. Dalam hal ini nikah dengan saudari perempuannya. Qal, maka Rasul kaget. Watuhibini, kamu suka aku nikah dengan saudaramu? Kultu, kata Ummu Habibah, naam, iya. Kenapa iya? Lastu laka bi makhliyatin. Aku tidaklah bersendirian denganmu. Artinya sebuah realita, ya, sebuah realita, bahasanya aku tidak mungkin bersendirian denganmu. Nabi punya banyak, punya sejumlah istri. Ini sebuah realita. Mau tidak mau realitanya ada sejumlah istri pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahabu man syarakani fi khairin ukhti. Maka mau tidak mau aku berserikat, bersekutu dengan perempuan-perempuan yang lain dalam masalah mencintaimu, dalam masalah menjadi istrimu. Maka kalau realitanya banyak orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan karena menjadi istrimu, maka orang yang paling aku inginkan untuk menemaniku dalam kebaikan adalah saudariku sendiri. Maka beliau mengatakan bahasanya pernikahannya dengan Rasulullah itu adalah fi khairin, dalam kebaikan. Maka beliau katakan dan tidak mungkin ada apa monogami, Nabi itu poligami, dan itu keadaan menikah dengan Nabi atau berkeluarga dengan Nabi adalah fi khairin, kebaikan. Maka orang yang paling aku inginkan untuk menjadi temanku dalam kebaikan adalah saudariku sendiri. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menikahi saudarimu itu tidak halal bagiku. Kenapa? Karena mengumpulkan dua kakak beradik. Wa antajma'u bainal ukhtain, di antara poligami yang haram adalah poligami menikahi dua perempuan dan dia kakak beradik. Maka tidak halal bagiku. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi inna lanatahaddasu. Demi Allah, kami memperbincangkan bahasanya engkau ingin menikah dengan Durrah. Yang Durrah ini adalah putrinya Abu Salamah. Ada rumor wahai Nabi, ada isu yang beredar. Engkau mau nikah lagi dan kata isu engkau akan nikah dengan Durrah binti Abu Salamah. Nabi mengatakan kaget lagi. Ini yang menjadi sumber berita malah tidak tahu menahu. Kalau ada berita tersebar begini dan begini. Demikianlah rumor. Orang lain sudah asik dan panas membicarakannya. Pelakunya malah bingung dan kaget. Masa sih ada berita seperti itu? Wong sumber beritanya sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada rencana, tidak ada apa-apa. Binta Ummu Salamah. Ya, rumor bilang aku mau nikah dengan anak perempuannya Ummu Salamah. Fakulto, maka aku katakan iya. Ini kan berarti anak tirinya. Dan Ummu Salamah istri Nabi. Durrah anaknya Ummu Salamah. Berarti anak tiri. Dan ini tidak boleh nikah dengan anak tiri. Qal, kemudian Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya Durrah itu tidak dalam asuhanku juga tetap tidak halal bagiku. Apalagi bagaimanakah kalau dia dalam asuhanku. Kenapa? Karena Abu Salamah itu saudara persusuannya Nabi. Inha labnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya Durrah itu statusnya adalah keponakan persusuan, karena dia adalah anak perempuan dari saudaraku persusuan. Ardu'atni wa Abu Salamah, aku dengan Abu Salamah itu ibu susunya sama, yaitu Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Dan ini yang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi lahir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian tawarkan kepadaku anak perempuan kalian atau saudara perempuan kalian." Catatan kaki satu, maka larangan di sini adalah larangan menawarkan perempuan yang haram untuk dinikahi faqat saja. Maka hadis ini dalil bolehnya menawarkan. Dalam hal ini Ummu Habibah menawarkan adiknya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dalil menunjukkan bolehnya menawarkan. Sedangkan fala ta'ridna, jangan tawarkan, ini berkenaan dengan tidak bolehnya, adalah maksudnya adalah larangan menawarkan wanita yang haram dan tidak boleh dinikahi. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan bahwasanya isu dan rumor yang beredar di kalangan orang yang baik-baik itu juga belum tentu benar. Ini coba bayangkan, ini isu yang beredar di istri-istri Nabi. Ini isu yang beredar di istri-istri Nabi. Inna lanatahaddasu. Wahai Nabi, sungguh kami pada ngomongkan. Siapa ini kami? Para istri Nabi. Para istri Nabi pada ngobrolkan. Oh, Nabi mau menikahi Durrah binti Abi Salamah. Dan ternyata gimana? Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Durrah binti Abi Salamah itu tidak halal dinikahi oleh Nabi karena dua alasan. Pertama adalah keponakan persusuan. Kemudian yang kedua adalah anak tiri yang ada dalam asuhan. Ya, maka lihat rumor, isu beredar, dibicarakan oleh orang baik-baik, oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita. Ternyata itu sama sekali tidak berdasar. Maka apa berita yang tersebar di kalangan orang yang baik-baik itu belum tentu jaminan. Kalau tidak ada datanya, tidak ada faktanya, semata-mata itu jadi bahan pembicaraan dan perbincangan orang yang baik-baik, komunitas yang baik-baik, itu bukan jaminan kalau itu benar. Tetap harus ada cek dan recheck, tetap harus ada konfirmasi, tetap harus dicek validitas beritanya. Tidak semata-mata, oh ini sudah kabar umum, sudah rahasia umum, tersebar di kalangan kita, itu tidak jaminan kalau itu berita yang benar. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Ali mengatakan, wahai Rasulullah, malaka tanawwaqa fi Quraisyin. Tanawwaqa, catatan kaki, ay takhtaru, memilih, waktu balik dan berlebihan fil ikhtiar, dalam memilih. Ada juga yang mengatakan maknanya tamilu, artinya menyimpang, condong. Kenapa Anda demikian minat dengan Quraisy dan meninggalkan kami? Maka Nabi mengatakan, wa ing takum syai', apakah kalian punya sesuatu? Jadi ini masalah istri. Kenapa istri-istri Nabi tidak ada yang berasal dari keluarga dekat Nabi? Maka Nabi mengatakan, wa ing takum syai', apakah kalian ada punya sesuatu? Ali mengatakan, ada anak perempuannya Hamzah. Yeah. Anak perempuannya Hamzah ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti anak perempuannya Hamzah itu sepupu dengan Nabi, dan sepupu itu halal untuk dinikahi. Namun Hamzah ini juga disusui oleh Suwaibah. Hamzah ini juga disusui oleh Suwaibah. Maka ini keponakan persusuan, dan ini haram, itu mahram, tidak boleh dinikahi. Maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku persusuan, yaitu Hamzah. Ya, maka di sini kita jumpai Nabi menawarkan. Di sini kita jumpai Ali bin Abi Thalib menawarkan kepada Nabi untuk menikahi anak perempuannya Hamzah. Ini dalil bolehnya menawarkan. Ya, maka melakukan penawaran atau memberikan penawaran untuk menikahi wanita yang di bawah kewaliannya dilakukan oleh Umar, dilakukan oleh Ali, demikian juga dilakukan oleh Ummu Habibah Ramlah, ya, anak perempuannya Abu Sufyan. Da walaisa fi ardi rajuli ibnatahu, dan tidak ada pada penawaran seorang kepada menawarkan anak gadisnya kepada orang yang saleh untuk dinikahi bukanlah aib bagi si bapak, bukan pula celaan terhadap agama si bapak, bukan pula satu hal yang menodai muru'ah, kehormatan dan nama baik. Karena hal ini telah dilakukan oleh Al-Faruq Umar bin Khattab sebagaimana telah kami sampaikan. Telah dilakukan oleh orang tua yang saleh dari kampung Madian sebagaimana telah kami sampaikan. Namun sebagaimana telah kami sampaikan bahasanya seorang bapak itu menawarkan anak perempuannya kepada orang yang saleh dan orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang mengetahui makna tawaran ini dan nilai dari tawaran ini. Jangan ditawarkan pada orang-orang yang safih wal juhala, orang-orang yang bodoh dan bodoh yang akan yu'ayyiruna, akan mencela si gadis bidzalika, dengan hal tersebut penawaran fima ba'du, di masa yang akan datang seandainya tawarannya diterima. Nanti setelah itu akan jadikan sebagai bahan celaan. Kemudian tidak boleh bagi seorang bapak untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah min aslihi dengan keluarganya. Catatan kaki yang keempat, hal itu berdasarkan hadis yang dilihat oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada seorang datang dengan bawa anak perempuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan, lantas orang tersebut mengatakan, anak perempuanku ini tidak mau menikah. Nabi berkata kepada si anak perempuan, ati'i abaki, taatilah ayahmu. Maka anak perempuan tersebut mengatakan, lah, saya tidak mau sampai engkau ceritakan kepadaku apa hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Farod dadat, dan perempuan tersebut mengulang-ulangi perkataannya di hadapan Nabi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah seandainya ada pada suami itu luka, lantas engkau menjilatinya, atau ibtadara, atau keluarlah dari dua lubang hidungnya nanah atau darah, kemudian engkau, kemudian istri menjilatinya, ma'adat haqqahu, maka istri itu belum menunaikan sepenuhnya hak suaminya. Maaf tadi bukan engkau namun dia. Seandainya pada suami itu terdapat luka, luka bernanah atau koreng, fala hasad halantas istri menjilatinya atau keluar dari dua lubang hidungnya sodi dan nanah atau darah, kemudian istri itu menjilatinya, maka meskipun sudah luar biasa semacam ini, istri tersebut belum tergolong menunaikan hak suami. Maka mendengar hal tersebut, sang perempuan kemudian mengatakan, demi Allah zat yang mengutus dengan bahwa kebenaran, selamanya aku tidak mau menikah. Tidak kuat kalau harus seperti itu. Faqal, lantas Nabi mengatakan kepada sang bapak, janganlah kalian nikahkan anak gadismu kecuali dengan izinnya. Maka maaf, min asliha, bukan dari dengan kerabatnya namun dari asalnya. Maka tidak boleh bagi seorang ayah untuk memaksa perempuannya untuk menikah min asliha, dari dasarnya. Ya, menikah begitu saja. Ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin min aslihi tidak perlu diterjemahkan. Ya, menikah dengan siapapun. Tidak boleh bagi seorang ayah untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah. Wala ala zawad min saksin bi'ainihi. Ya, lebih-lebih lagi menikah dengan orang tertentu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meminta izin anak gadis dan meminta perintah janda. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janda tidaklah dinikahkan sampai dimintai perintahnya. Sampai dia mengatakan, bapak nikahkan aku gitu dengan si fulan. Sedangkan gadis tidaklah dinikahkan sampai dimintai izinnya. Intinya sama, dimintai perintahnya sama dimintai izinnya, artinya diketahui ridhonya. Lantas para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk izin gadis? Nabi mengatakan, gadis masa silam yang masih pemalu, maka izinnya adalah dengan diam. Sedangkan gadis sekarang itu sikapnya sikap janda. Kalau gadis sekarang, nikahkan aku dengan dia, Pak. Nah, kalau enggak dengan dia, saya enggak mau. Ini kan ya, gayanya janda. Maka gadis sekarang itu rasanya rasa janda. Ya, dimintai perintahnya. Kalau janda dulu, ya janda dimintai perintahnya. Perintah dengan izin apa bedanya? Blak-blakan dengan tidak. Ya, dimintai perintahnya artinya blak-blakan. Dia mengatakan, nikahkan aku dengan dia. Dimintai izin, itu lebih rendah. Kemudian diatkan oleh Bukhari dari Khonsa binti Khuddam Al-Ansari. Bahasanya ayahnya menikahkan dia dan dia janda. Lantas dia tidak suka, tidak cocok dengan lelaki tersebut. Lantas Khonsa ini datang pada Rasulullah SAW. Lantas Nabi memulangkan pernikahannya. Memulangkan artinya menyerahkan kepada si perempuan, pilihan ada di tangan Anda. Mau lanjut ataukah tidak. Kemudian menikahkan anak perempuan dengan seseorang yang tidak dia sukai, itu bisa jadi merusak si anak perempuan, merusak kehidupannya, bahkan boleh jadi merusak agamanya. Hal itu likauniah, dikarenakan anak perempuan tersebut tidak merasa cukup dengannya. Bermin sama dari sana, maka anak perempuan tersebut akan mengarahkan pandangannya dan hatinya kepada yang lain. Demikian juga si perempuan ini tidak akan menunaikan hak suaminya sebagaimana mestinya. Wa min thamma, maka dari sana, saya tasarrabu asyaru, maka akan masuklah kejelekan dan tersebarlah kerusakan di dalam rumah tangga tersebut. Dan akan Anda jumpai saling marah itu terus menerus. Dan problem itu selalu ada. Ini semua min syu'mil maksiyah. Ini semua adalah dampak jelek kemaksiatan dan melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, ada catatan kaki tentang hak suami tadi yang luar biasa di catatan kaki, yaitu bintang. Hadis ini yuwaddih, menjelaskan betapa besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Akan tapi tidak boleh tidak, hadis ini perlu dibatasi dengan dalil-dalil yang lain dan kaidah-kaidah umum syariat dan usul dan kaidah-kaidah syariat. Fata'atu zaujah, maka ketaatan istri kepada suaminya itu memiliki sejumlah rincian. Faqat tajibu ahyanan, terkadang taat kepada suami hukumnya wajib. Ahyanan, terkadang taat suami hukumnya dianjurkan. Ahyanan, terkadang taat suami hukumnya haram. Maka jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya dan tidak ada mani' syar'i, faktor penghalang syar'i yang menghalanginya, wajib bagi istri untuk taat. Dan jika dia meminta istrinya, maka contoh mani' syar'i adalah haid, contoh mani' syar'i nifas, contoh mani' syar'i sakit yang nanti akan tambah parah jika dikumpuli, maka boleh menolaknya. Boleh menolaknya jika ada mani syar'i. Yang kedua, idza sa'alaha syai'an min maliha, jika suami meminta harta harta pribadi istrinya ketika suami ini membutuhkan, atau meminta sebagian dari hasil jerih payah istrinya li mu'awanati, untuk membantu ekonomi suami, maka ustuhibbalaha ta'atuhu, dianjurkan bagi si istri untuk taat, namun tidak wajib. Tidak wajib untuk memberikan duit kepada suaminya. Boleh jadi dia perlu modal atau yang lain. Tetap boleh menolak. Kamu cari modal sana, tidak usah pakai duitku. Nah, itu boleh saja istrinya mengatakan demikian. Tidak ada kewajiban untuk taat. Adanya anjuran saja. Kemudian yang ketiga, Jika suami memerintahkan istrinya untuk melakukan maksiat, haram bagi istri untuk taat. Misalnya suami mengajak istrinya untuk jima, ya, dikubul di jalan depan namun dalam keadaan haid. Kemudian istrinya taat, maka seandainya istrinya taat, athimat dia berdosa karenanya. Maka ketaatan suami, ketaatan istri pada suami di sini disampaikan ada tiga rincian, bisa wajib, bisa dianjurkan, dan bisa haram, tergantung apa yang diperintahkan dan yang diminta oleh suami. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.